Ujian hidup yang selalu menentangmu, yang berjuang untuk hidup yang hanya sementara. Rasa perih yang hujan dengan dirimu, yang diberikan oleh rasa yang hanya sementara. Kita hidup di dunia yang penuh tanda tanya, yang tahu wahai.